Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Salasatil Usul karya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Assalamualaikum. Terakhir kita sudah sampai pada ucapan penulis matan, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita rasulan, seorang rasul. Yang diantara hikmah diutusnya para rasul kepada umat manusia adalah iqamatul hujjah, sebagai penegakan hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas umat manusia. Ya. Rusulan mubashirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang diutus sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, sehingga tidak lagi bagi manusia itu hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Sehingga tidak lagi kelak di hari kiamat, ya, yang berhujjah di hadapan Allah, belum sampai kepadaku, ya, bahwasanya tujuan diutusnya manusia adalah untuk ibadah misalnya. Saya belum tahu kalau ini halal atau ini haram, ya. Tidak ada lagi yang berhujjah seperti ini di hadapan Allah dengan diutusnya para rasul. Sehingga masing-masing rasul akan bersaksi, ya, di hadapan Allah bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah ini, menyampaikan risalah kepada umatnya. Dan umat Muhammad alaihi salatu wasalam diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya umat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas para rasul-rasul bagi umat-umat sebelum ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Muhammad, ummatan wasatan, umat yang pertengahan, ay khiyaran wa 'udulan, umat yang terbaik dan paling pertengahan, paling adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi, ya, di hadapan Allah atas manusia, atas umat-umat sebelum kalian. Ya, bahwasanya umat ini diberikan Allah keutamaan bahwasanya akan menjadi saksi di hadapan Allah atas umat-umat sebelumnya. Bahwasanya para rasul di masing-masing umat telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kisah-kisah para rasul dan umat-umat sebelum ini di dalam Al-Quran. Sehingga umat ini akan menjadi saksi, ya, bagi para rasul pada umat-umat sebelumnya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Adapun Nabiuna Muhammad alaihi salatu wasalam akan menjadi saksi, ya, atas umat ini. bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Beliau telah menegakkan hujjah terhadap umat ini, ya. Ini jadi keutamaan umat ini adalah menjadi saksi di hadapan Allah atas umat-umat sebelumnya, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi saksi, ya, atas umat ini. Sampai pun para orang-orang kufar kelak di hari kiamat tidak bisa lagi berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena telah tegak hujjah atas mereka dan telah Allah hadapkan kepada mereka saksi-saksi, yaitu para rasul dan umat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat, salah satunya dalam surat Al-Mulk, yang mengisahkan bahwasanya orang-orang kufar pun akan mengakui kelak di hari kiamat bahwasanya telah tegak hujjah atas mereka. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka, peluang bagi mereka untuk berdalih di hadapan Allah atas kekufuran yang mereka kerjakan. Allah Ta'ala berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Dan setiap dimasukkan ke dalam an-nar, ke dalam neraka itu faujun, yaitu sekelompok dan segolongan orang kufar, sa'alahum khazanatuha, akan bertanya kepada mereka khazanatuha, penjaga neraka tersebut, alam ya'tikum nadhir, belumkah diutus kepada kalian seorang pemberi peringatan? Jadi setiap dimasukkan ke dalam neraka itu sekelompok orang kafir, setiap dimasukkan sekelompok orang kafir ke dalam neraka, akan bertanya malaikat penjaga neraka itu, alam ya'tikum nadhir, belumkah sampai, belumkah datang kepada kalian nadhir, seorang pemberi peringatan? Maka apa jawaban orang-orang kafir tersebut? Bala qad ja'ana nadhirun, bahkan telah sampai, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Ya, mereka mengakui bahwasanya telah datang pemberi peringatan, datang seorang rasul, nabi yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengakui wa kadzabna, akan tetapi kami mendustakan nabi tersebut. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', ya, wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan bahasanya Allah tidak menurunkan apapun, ya, demikian. Inilah pengakuan orang-orang kafir kelak di hari kiamat. Baik, kita lanjutkan ucapan atau perkataan syarih berikutnya. Qauluhu, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang menaati, ata'ahu, dhamir ha' di sini kembalinya ke ar-rasul. Faman ata'ahu ay ata'ar rasul, dakhalal jannah, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Wa hadha haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala. Ucapan ini adalah hak, benar, dan bisa diambil kesimpulannya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau akan menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya dan siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, agar kalian termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa min qawlihi ta'ala, begitu juga makna ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam jannat yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mana mereka kekal di dalamnya. Wadhalikal fawzul azim, dan itulah keberhasilan dan kemenangan yang agung, yaitu dengan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa min qawlihi, dan juga diambil dari firman Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang sukses, merekalah orang-orang yang berhasil. Allah mensifati orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mau menaati Allah dan Rasulnya, yang mau takut kepada Allah dan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang-orang yang sukses itu yang banyak hartanya, yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan manusia, bukan demikian. Tapi Allah mensifati orang-orang yang sukses dan berhasil adalah orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari ayat ini ada faedah penting, ya. Ada faedah penting, yaitu Allah menyebutkan wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ketaatan itu digandengkan antara Allah dan Rasulnya. Wa yakhshallaha wa yattaqihi, adapun khasyah dan takwa, ya, itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khasyah, ya, dan takwa adalah ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan, maka kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak bisa taat kepada Allah kecuali dengan taat kepada Rasulnya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mau taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bedakan antara ketaatan dengan khasyah atau takwa. Kalau ketaatan kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya, adapun khasyah dan takwa hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa may yuti'illah war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan diberikan balasan Allah Subhanahu wa taala dengan dikumpulkan bersama an-nabiyyin. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, dan orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping, yaitu mereka akan dikumpulkan bersama ahlul jannah dengan dimasukkan ke dalam jannatullahi tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah faza, telah berhasil, telah sukses dengan keberhasilan dan kesuksesan yang besar. Wal ayat fidzalika katsirah, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang menerangkan bahasanya yang mau taat kepada Rasul maka dia akan diberikan balasan Allah Subhanahu wa taala berupa jannah, berupa syurga. Qala syarih rahimahullahu taala, wa min qawlihi kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Dan juga makna ini ya, bahwasanya yang menaati Rasul maka dia akan masuk ke dalam surga, ke dalam jannah, bisa diambil dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang bunyinya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Setiap umatku masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan masuk ke dalam jannah. Ketika para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in mendengar sabda Rasul ini, terheran mereka, kok bisa ada orang yang enggan masuk ke dalam jannah? Bukannya jannah, bukannya surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang di dalamnya kaum mukminin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa ada orang-orang yang enggan masuk ke dalam jannah? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Maman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa sih orang-orang yang enggan masuk ke dalam jannah? Maka Rasulullah ya menjawab pertanyaan para sahabat itu, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam jannah. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Ya. Ini lafaz yang ana dapati di cetakan ana. Mungkin ada lafaz lain ya di cetakan yang lain yang bunyinya wa man asani faqad aba. Ada yang cetakannya seperti itu bunyinya? Cetakan apa? Di situ bunyinya apa? Nah, waman asani faqad aba. Ada cetakan yang lain yang seperti itu bunyinya? Kalau di cetakan ana bunyinya waman asani dakhalan nar. Maka yang benar insyaallah taala ya, setelah dicek di sahih Bukhari langsung, bunyinya adalah waman asani faqad aba. Demikian ya yang didapati di dalam Sahih Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qauluhu, dan perkataan penulis matan, waman asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, kepada Rasul tersebut, dakhalan nar, maka dia akan masuk dalam neraka. Hadza aidan haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala. Ucapan ini adalah hak diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan-batasannya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat-syariat Allah, larangan-larangan Allah dia langgar, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan atasnya baginya lah azab yang menghinakan. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Wa qauluhu, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abadan. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh akan ditimpakan baginya azab neraka jahannam, khalidina fiha abada, yang mana mereka kekal di dalamnya. Wa min qawlihi fil hadithis sabiq. Dan juga makna ini, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka, diambil dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa man asani dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat kepadaku masuk ke dalam neraka. Atau ya, lafaz yang benar dari Sahih Bukhari adalah wa man asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dialah yang enggan masuk ke dalam jannah. Artinya apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.